Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masjid amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan kitab Ithaful Qari' bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, qala al Imam Shalih bin Abdillah Fauzan hafizahullah, al iman bis sirati ala jahannam. Bab iman, wajibnya beriman dengan as-sirat, jembatan as-sirat di punggung jahannam. As-sirat yang dimaksud di sini bukan seperti yang disebutkan di ayat as-siratal mustaqim. Kalau as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah yang ditempuh di dunia dari keistiqomahan di atas jalannya Rasulullah alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Adapun sirat yang dimaksud di sini adalah jembatan yang dipancangkan di punggung jahannam. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bisirati ala jahannam. Di antara prinsip Ahlussunnah adalah beriman dengan as-sirat di punggung jahannam. Ya'khudhu siratu man yasha atau man sya Allahu. Maka as-sirat akan mengambil orang-orang yang Allah kehendaki untuk dijatuhkan ke neraka jahannam. Wa yajuzu man sya Allahu. Dan ada orang-orang yang bisa melintasinya. Orang-orang yang Allah kehendaki bisa melintasinya. Wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah. Dan terjatuhlah ke neraka jahannam orang-orang yang Allah kehendaki. Walahum anwarun ala qadri imanihim. Maka mereka, orang-orang yang beriman, itu memiliki cahaya-cahaya ala qadri imanihim, sesuai kadar keimanan mereka. Qala asy-syekh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah, mimma yajri fi yaumil qiyamati. Di antara yang akan terjadi pada hari kiamat, al-mururu ala sirat kama marra dzikruhu, yaitu melintas di atas sirat sebagaimana telah berlalu penyebutannya. Ini diantara prinsip keimanan, bahwasanya setiap-tiap insan itu akan melintas di atas sirat. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah setiap kalian kecuali akan melintasi as-sirat. Wasirat fil lughah, sirat secara bahasa, huwa tariq, adalah secara bahasa artinya jalan. Sirat artinya jalan. Tayyib. Sehingga kita ketika berdoa dalam surat Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, ini jalan maknawi. Jalan maknawi, dalam artian bukan jalan yang ditempuh dengan kaki, dengan kendaraan, tapi jalan yang ditempuh dengan barakallahu fikum, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan menempuh apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu as-sirat al-mustaqim di dunia. Jadi sirat secara bahasa adalah jalan. Tapi yang dimaksud di sini al-murad bihi huna al-jisr al-madrub ala matni jahannam. Dan dimaksud dengan sirat di sini adalah al-jisr, jembatan. Al-madrub yang diletakkan ala matni jahannam, di punggung neraka jahannam. Wa huwa daqiqun jiddan, dan dia sangat lembut sekali. Adaqqu min asy-sya'r wa ahaddu min as-sayfi. Ya, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Wa ahru minal jamr, lebih panas daripada bara api. Subhanallah. Sehingga kondisinya sangat menakutkan. Dalam atsar yang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan sirat, adaqqu minasy'ar ahaddu minasy-sayfi, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, bukan seperti yang dikatakan sebagian orang, seperti rambut dibelah tujuh. Seperti rambut dibelah tujuh. Taib. Tapi yang benar adalah dia lebih tajam, pakai ungkapan lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Barakallahu fikum. Di sini beliau menambahkan aharu minal jamar, tapi lebih panas daripada bara api. Yamurul khalaiku alaihi ala qadri amalihim. Setiap makhluk akan melintas di atasnya sesuai kadar amal-amal mereka ketika di dunia. Tajri bihim a'maluhum, amal-amal mereka yang membawanya. Amal-amal yang di dunia itu yang menarik. Ketika amalnya semakin bersegera di dunia, maka akan semakin cepat. Ketika amalnya semakin bersegera ketika di dunia, ketika sholat, segera sholat. Ketika panggilan untuk berpuasa, segera berpuasa. Ketika untuk amalan ini, segera dia melakukan amalan ini, tidak menunda-nundanya. Maka nanti di alam akhirat, di sirat juga demikian. Faman naja faqad aflah. Barang siapa yang selamat, maka berarti dia telah beruntung. Waman lam yanju halak. Barang siapa yang tidak selamat, maka dia binasa. Subhanallah, dia akan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ya tambillah. Yang dalamnya 70 tahun lamanya batu yang dijatuhkan ke dalam jahannam itu tidak sampai atau baru sampai di dasarnya ketika 70 tahun dijatuhkan dari bibir jahannam. Subhanallah. Sehingga ini yang dikatakan namanya jahannam karena libuk di qa'riha, karena dalamnya, jurangnya. Wa mururun nasi alaihi ala qadri amalihim, maka melintasnya manusia di atas jahannam itu sesuai kadar amalan mereka. Tayyib. Faminum man yamuru kalam hil basari. Di antara mereka ada yang melintas seperti kedipan mata. Wa minhum man yamuru kal baraqi al khatif. Di antara manusia ada yang melintas seperti apa? Al barok, kilat, al khatif yang menyambar. Subhanallah. Dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi seperti kilat yang menyambar begitu laju. Wa minhum man yamuru karri, di antara mereka ada yang melintas seperti angin. Wa minhum man yamuru ka'ajawidil khayli, di antara mereka ada yang melintas seperti kuda-kuda yang laju. Wa minhum man yamuru karukabil ibil, di antara mereka ada yang seperti menunggang unta. Wa minhum man ya'du ghadwatan ala qadamaihi, di antara mereka ada yang berjalan cepat dengan kedua kakinya. Wa minhum man yamshi masyan, di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yahzafu zahfan, di antara mereka ada yang berjalan seperti anak kecil menyeret dengan pantatnya. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, di antara mereka ada yang disambar, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Karena di dalam sirat itu ada galalit, pengait dari besi yang menyambar-nyambar seorang yang melintas di atasnya. Wa hadza madhkurun fil Qur'anil Karim wa fi sunnati nabawiyyati, yang seperti ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita wajib beriman. Ya, wajib mengimani terkait dengan apa? Kejadian yang akan dialami oleh setiap insan melintas di atas as-sirat. Tayyib. Wa qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat yang ke 68 hingga 71, kata Allah Subhanahu wa taala, fa warabbika lanahsyuranna hum wasayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa warabbika, maka sungguh demi Rabbmu, lanahsyuranahum, sungguh kami akan kumpulkan mereka semuanya, wasayatin dan juga para syaitan, thumma lanuhdirannahum, kemudian kami akan hadirkan kepada mereka haula jahannama jithiya, dihadirkan kepada mereka neraka jahannam, dan mereka sambil berlutut, ya, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani 'atiyya, kemudian pasti kami akan tarik dari setiap kelompok dari mereka, ayyuhum asyaddu 'ala rahmani 'atiyya, siapa yang paling durhaka kepada Allah yang Maha Rahman di antara mereka, thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum aula biha siliyya, kemudian sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang lebih pantas dengannya untuk masuk ke dalam neraka. Ya, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah setiap dari kalian illa wariduha kecuali akan melintasi sirat tersebut, akan mendatangi dan melewati sirat tersebut. Ya, kana ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian ini adalah merupakan ketentuan dari Tuhanmu yang sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan setiap insan mau melewatinya, ya, termasuk kita semuanya, maka kita wajib mengimani. Kita wajib meyakini kejadian yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat-sangat dahsyat di antara kejadian-kejadian yang akan kita alami pada hari kiamat, melintas di atas as-sirat, yakni jahannam, yaitu melintas di atas punggung jahannam. Wa hadzal wurud huwal murur 'ala as-sirat. Wurud di sini adalah melintas di atas sirat. Ya, wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap kalian kecuali akan melintasinya. Ya, sehingga fahadha huwal wurud al-madhkur fil Qur'an wal khitab lil mu'minin wa ghairihim. Dan inilah yang dikatakan dengan al-wurud, yaitu melintas yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Setiap kita akan melintasinya. Ya. Dan pembicaraan di sini ditujukan kepada kaum mukminin dan juga selain mereka. Ya, jadi mukminnya, kafirnya, munafiknya, semua akan melintasinya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap kalian kecuali akan melintasinya. Yamurru alaihil mu'minun wal kufar wal munafiqun qulul khalqi yamurruna ala hadzal sirat. Mukminnya, kafirnya, munafiknya, semua makhluk Di sini disebutkan kullul khalqi. Semuanya tanpa terkecuali akan melintasi di atas sirat. Faman najja minhu dakhalal jannah wa man saqata halak. Barang siapa yang selamat maka dia akan masuk surga. Karena di ujung sirat nanti akan ada apa? Ya, ada surga di ujung sana. Tayyib. Dan barang siapa yang jatuh disambar maka dia akan halaka, dia akan binasa. Ya, summa nunajjil ladzina taqau. Ya, wa nadzuru dzalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini dalil bahwasanya asbab terbesar seorang insan selamat dari as-sirat, selamat dari melintas as-sirat adalah takwa. Ya, keutamaan takwa. Ketika seorang hamba bertakwa di dunia, ya, maka ini menjadi apa? Asbab keselamatan melintas di atas sirat sampai di ujung dan kemudian masuk ke dalam surga. Ya, wala yunajji illa taqwa. Maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali dengan takwa. Wala yunajji quwwatul badan wala kathratul mal wala jah. Bukan yang menyelamatkan kuatnya badan seorang insan, bukan juga karena banyaknya harta, bukan juga karena jabatan. Mayunajji illa taqwallah azza wa jall. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya takwa kepada Allah azza wa jall. Hadza nasul Qur'anil Karim. Ini ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Sehingga at-taqwa itu merupakan sebab keselamatan dunia akhirat. Ya, takwa bekal yang paling bagus yang harus kita persiapkan dari sekarang. Tayyib, bahwasanya apa? Melintas di atas sirat itu ketakwaan seorang insan biiznillah akan bisa menjadi asbab keselamatan dia di dalam melintas di atas as-sirat. Wa ja'at fi sunnati ahaditsu fi ahwalil qiyamati. Demikian juga di dalam hadis-hadis dalam sunnah Nabi banyak sekali disebutkan tentang huru-hara hari kiamat. Minha diantaranya al-murur ala sirat. Ya, melintas di atas as-sirat disebutkan dalam banyak hadis. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Semuanya tanpa terkecuali akan melintas di atas sirat. Ya. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Dan melintasnya di atas sirat itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bi ghairi ikhtiyaril insan, tanpa ada pilihan seorang insan. Seorang insan ketika melintas di atas sirat nanti pada yaumul kiamah enggak bisa milih. Ya. Beda kalau di dunia. Ya, kita mau berangkat ke negeri ke mana, ke kota mana? Pak, kita bisa milih pakai kendaraan yang laju, kendaraan yang sedang, kendaraan yang lambat. Bisa milih. Tapi nanti di yaumul qiyamah enggak bisa milih. Semua sudah Allah tetapkan. Ya, semua sesuai dengan kadar dari apa? Amalan seorang insan. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, "Walakinna sayr 'ala hasabi sur'ati fi qabuli syari'ati fi hadha dunya." Tapi cara melintas seorang hamba nanti di as-sirat itu sesuai dengan kadar cepatnya dia dalam menerima syariat ini. Sesuai dengan kadar bagaimana cepatnya dia dalam menjalankan syariat ini. Fi hadzal dunya, ya fi hadzal dunya, di dalam dunia ini. Faman kana sari'an fi qabuli ma ja'at bihi ar-rusul, maka barang siapa yang bersegera menerima apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, kana sari'an fi uburi sirati, maka dia akan cepat dalam melintas di atas sirat. Wa man kana bati'an fi dzalika, barang siapa yang lambat dalam menerima ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, kana bati'an fi uburi sirati, maka dia akan lambat di dalam melintas di atas as-sirat. Jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Ya, wal jazaa min jinsil amal. maka balasan sesuai dari jenis amalnya. Subhanallah. Sehingga nasihat yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, ketika seorang insan di dunia bersegera dalam menjalankan ajaran Islam, bersegera dalam menjalankan ketaatan, dalam apa saja dari ketaatan bersegera, maka dia akan dibalas bersegera di atas sirat. Allah akan cepatkan dia dalam melintas di atas as-sirat. Ya. Tapi ketika seorang lambat-lambat, ya, orang berlambat-lambat, maka di saat itu dia akan dilambat-lambatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan fatalimana asyanallahu yakum. Ya. Ketika seorang insan justru dia di dunia disambar oleh syubhat, disambar oleh syahwat, ya, maka dia pun nanti di sana akan disambar oleh galali, pengait-pengait dari besi. Tatkala di dunia dia disambar oleh syubhat, kesesatan, penyimpangan. Syubhat itu sesuatu yang mirip kebenaran, ya, mayushbihul haqqa, sesuatu yang mirip kebenaran, kelihatannya bagus, kelihatannya benar, ada dalilnya, tapi dalilnya tidak tepat, dalilnya tidak pas, istidlalnya tidak tepat, ya, dihias-hiasi dengan perkataan yang indah, padahal itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini namanya syubhat. Ya, orang kalau terkena syubhat, dia akan ikut tertipu dengannya, dikira itu kebenaran, karena mirip sekali dengan kebenaran. Subhanallah, inilah syubhat yang sangat membahayakan. Sudah banyak orang tersambar-sambar, ya, sehingga orang ketika tersambar oleh syubhat di dunia, dia sudah tidak lagi di atas siratul mustaqim, bukan lagi di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, sesuai dengan kadar syubhatnya. Kalau syubhatnya sangat membahayakan sampai kufur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan orang-orang yang iyadzambillah tersambar oleh syubhat, dia akan tersambar oleh galalib nanti di yaumul qiyamah. Ya, demikian juga oleh tersambar oleh syahwat. Ketika dia menjalankan kehidupannya senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan apa? Hawa nafsu, emosi dirinya. Ya, semestinya dia tundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti syariat. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan apa dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang kalian, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ditundukkan dengan apa yang aku bawa, ditundukkan dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Sehingga ketika seorang insan hawa nafsunya dikalahkan, dia perangi hawa nafsunya. Ya, ketika di dunia dia jihad melawan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya untuk ikut kepada syariat Rasulullah SAW, berarti dia selamat di atas sirat. InsyaAllah. Tapi ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, ya, ketika di dunia dia tidak mau tunduk dengan syariat, tidak mau di atas rel as-siratal mustaqim, tapi dia beragama dengan hawa nafsu, maka dia akan disambar oleh sirat, disambar di atas sirat oleh kalalib, pengait-pengait dari besi tersebut. Ayatambillah. Ya, sehingga ikhwat aliman azianullayakum, di antara buah keimanan dengan as-sirat, ya, kita diwajibkan mengimani as-sirat di dunia. Sekarang kita belajar akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya di sana ada sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Setiap kita akan melintas sesuai kadar amalan kita. Di situ kita harus ya ta'asar dengannya, harus mempersiapkan diri, ya, karena keimanan tersebut bukan cuma sekedar oh ya kita iman, kita akan begini. Tapi yang lebih penting daripada itu juga, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, apa yang harus kita persiapkan dari sekarang agar di atas sirat kita selamat? Ya, kita harus berusaha istiqomah di atas sirat al-mustaqim di dunia. Ya, jalan yang lurus di dunia ini. Jangan sampai kita disambar oleh syubhat, kerancuan dalam beragama, kebid'ahan, kesyirikan, ya, manhaj-manhaj yang menyimpang, metode-metode dakwah hizbiyah metode-metode dakwah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita harus waspadai. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian juga kita harus menjauhi dari syahwat, dari hawa nafsu. Ya, kenapa? Karena setiap kita itu kadang dihadapkan dengan yang namanya apa? Fitnah. Ya, dan ikhwat aliman azanullah yakum. Ya, setiap-tiap kita harus berusaha untuk istiqomah di atas siratal mustaqim di dunia, menjauhi syubhat, menjauhi syahwat. Ya, ketika menyimpang segera kembali. Ketika menyimpang segera kembali. Segera kembali di atas siratal mustaqim. Ya, fa insyaallah ketika seorang istiqomah seperti itu, ya, dia akan Allah azza wa jalla selamatkan di atas as-sirat. Ya, karena nanti melintas di atas sirat, subhanallah, itu perkara yang sangat mengerikan. Ya, kata Syekh Hafizahullah, fala budda minal imani bis-sirat wal murur alaihi. Ya, dalam keadaan apa? Kita wajib untuk beriman dengan as-sirat dan melintas di atasnya. Wala yakfi al-iman bidzalik bal labudda minal amal, kata Syekh Hafizahullah, tidak cukup kita mengimani saja, tapi juga harus amal. Ya, fa yasta'idul insan lil murur alaihi bitaqwa, seorang insan harus mempersiapkan dirinya, ya, mempersiapkan diri untuk melintas sirat dengan takwa. Wa hiyal amal salih, yaitu beramal saleh, subhanallah. Jadi yang namanya iman bukan cuma keyakinan dalam hati, bukan keyakinan dalam jiwa kita. Ya, tapi yang namanya iman itu harus dibuktikan dengan amalan. Ya, bukan cuma keyakinan dalam hati saja. Oh ya, kita beriman, nanti akan melintas dalam sirat. Enggak cukup. Tapi harus dengan amal. Ya, dengan membuahkan amalan soleh. Oh, kalau begitu saya harus bersegera dalam beramal. Ya. Kalau begitu saya harus cepat-cepat, ya, ketika hendak ada panggilan sholat lima waktu, bersegera untuk menjalankan sholat lima waktu. Ketika ada ajakan amalan ini amalan itu, bersegera dalam menjalankan amalan kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kenapa? Karena amalan di dunia ini yang menjadi penentu. Ya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sekian banyak, ya, untuk kita musara'ah, bersegera. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis sama'i wal ard. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian untuk menuju surga yang Allah sediakan yang luasnya seperti langit dan bumi. Ya, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Subhanallah, sehingga masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini yang tidak kalah penting. Kata Syekh Hafizahullah, tidak cukup iman dengan hati saja, tapi kita harus membuahkan dengan amalan-amalan soleh dan bersegera. Di antara bentuk, ya, syarat kesempurnaan amal. Kalau syarat diterimanya amal ada dua, ya. Ya, syarat kesempurnaan amal, afan. Syarat diterimanya amal harus ikhlas dan apa? Mutaba'ah, iya kan? Harus ikhlas karena Allah dan mutaba'ah mencontoh Rasulullah SAW. Di sana ada syarat kesempurnaan amal. Kalau ini syarat diterimanya amal dari dua, ya. Syarat diterimanya amal ada dua, yaitu ikhlas dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, syarat, ya, sempurnanya amal. Kita ingin amalan kita bukan cuma diterima, tapi kita ingin amalan kita sempurna, pahalanya semakin banyak. Ya, syarat kesempurnaan amal yang pertama al-musara'ah, bersegera. Ya, bersegera dalam beramal. Yang kedua al-akhdhu bil quwwah, pegang dengan kuat amalan tersebut. Sayyid, semua jenis amalan, ya, pegang dengan kuat amalan tersebut. Ya, jangan bersegera, tapi lama-lama kendur, terus tidak lagi beramal. Subhanallah. Ya, kendur terus tidak lagi beramal. Maka ini enggak sempurna amalannya. Ya. Tapi dia bersegera, terus dia pegang dengan kuat amalannya. Bukan cuma apa? Bersegera saja. Dia berusaha untuk pegang terus, sampai mati dia pegang amalan tersebut. Ya, ini diantara kesempurnaan amalan seorang insan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini yang wajib untuk kita beristiqomah di atasnya, ya ikhwah. Ya, jangan kita terpelanting ke kanan, terpelanting ke kiri. Ya, as-sirat luar biasa. Jalan yang dipenuhi banyak cobaan. Jalan yang dipenuhi banyak ujian, ya, Dalam keadaan apa? Tidaklah ada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam kecuali jalan tersebut ya ada di sana cobaan dan ujian yang akan dihadapi. Rasulullah SAW ketika menempuh as-siratul mustaqim ya di sana beliau banyak sekali mendapatkan ujian dan cobaan. Demikian juga kita yang meniti jejak beliau. Kita semuanya yang mengaku ingin mengikuti jejak Rasulullah alaihissalatu wassalam pasti di sana akan mendapati apa? Ujian dan cobaan. Sehingga ikhwatal iman azinallahu yakum ya, kita wajib untuk apa? Bersabar, tetap teguh, tetap tegar, tetap istiqomah di atas jalan kebenaran ini. Ya, jangan sampai kita apa? Menyimpang kanan, menyimpang kiri. Ya, tersambar oleh syubhat, tersambar oleh syahwat. Ya, dalam keadaan apa? Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena kehidupan dunia itu mengerikan. Ya, kondisi kehidupan dunia sangat penuh dengan fitnah dan ujian. Ya, banyak manusia-manusia yang dulunya istiqomah di atas sirat, tiba-tiba mereka sudah menyimpang, terpelanting ke kanan ke kiri. Ya, dikarenakan apa? Subhanallah, hidayah semata adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mengharuskan kita semakin harus berpegang dengan agama ini, semakin kita harus kokoh dalam menjalankan agama ini, ya, dan semakin harus bersegera dalam menjalankan agama ini agar kita bisa Allah istiqomahkan. Ya, agar Allah mengistiqomahkan kita semuanya. Ya, fadhal liman azinallahu yakum, dalam keadaan apa? Ya, apa namanya? Al-qulubu dha'ifah, kata para ulama, hati-hati manusia itu sangat lemah. Wal syubha khatafa, sementara syubhat itu nyambar-nyambar kayak petir. Hati kita sangat lemah. Ya, hati kita sangat masyaallah, mudah berbolak-balik, mudah berubah. Subhanallah. Yang paling penting itu adalah al-istiqomah as-sabat. Ya, keteguhan, keistiqomahan itu yang paling penting. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu minal laili tsumma yatruku qiyamal laila. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, wahai Abdullah, jangan engkau kayak fulan sana. Ya, dulu dia serantiasa rajin salat malam, sekarang sudah enggak pernah lagi salat malam. Ya. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tegar dalam segala amalan. Salat malam, ya, salat berjamaah, salat malam, ta'lim, ya, demikian juga beramal ini, beramal itu dari semua amalan kebaikan. Ayo kita pegang kuat-kuat. Ayo kita jalankan kuat-kuat. Ya, walaupun banyak cobaan, banyak ujian, jangan kita lepaskan amal soleh. Ya, banyak godaan, banyak permasalahan ini dan itu, jangan sampai kita tinggalkan amal ibadah. Ya, karena amal ibadah kalau kita sudah tinggalkan, khawatirnya kita tersambar oleh syubhat. Ya. Khawatirnya kita tersambar oleh syahwat, kita memperturutkan hawa nafsu. Ya. Dan kalau sudah tersambar oleh syubhat dan syahwat, iyadzambillah, maka yang seperti ini ya akan bisa apa? Membahayakan diri-diri kita nanti di alam akhirat. Ya, dan ikhwatal iman azanallahu yakum, ya. Dan kehidupan dunia itu tidaklah lama ya ikhwah. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita itu sangat sedikit. Ya. Sehingga kita harus manfaatkan kesempatan yang sangat sedikit ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya dengan kita bermujahadah dalam menjalankan ketaatan ya di waktu yang sangat sedikit ini, Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita ya untuk bisa mendapatkan al-istiqomah, kesabat, asabat, keteguhan. Ya, karena ini sangat menjadi penentu buat diri-diri kita semuanya nanti pada yaumul qiyamah. Ya, pada melintas di atas as-sirat. Karena yang paling penting daripada itu adalah apa? As-sabat wal istiqomah. Sehingga ini rahasia kenapa kita disuruh membaca setiap sholat kita ihdinash shiratal mustaqim. Ya, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Dalam sehari minimal 17 kali kita baca. Ya, dalam sehari minimal 17 kali. Kenapa? Karena kita butuh hidayah ilas shirat, ya, hidayah fis shirat. Ya. Hidayah ila sirat, hidayah untuk kembali ke siratal mustaqim. Kadang kita menyimpang kanan, kita menyimpang kiri. Dalam sehari kita berapa berbuat pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya? Ya, sehingga kita minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus agar bisa dikembalikan di atas siratal mustaqim. Ya, dan kita butuh untuk bisa diistiqomahkan. Ketika sudah di atas siratal mustaqim, kita butuh untuk diteguhkan sehingga kita bisa selamat, ya, tidak lagi menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Ya, subhanallah. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah. Karena yang namanya apa? Syubhat begitu dahsyat, ya. Syahwat begitu dahsyat di zaman kita, maka butuh kita keteguhan. Ya, dan jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon keteguhan hati. Ya, karena aktsaru ma yaqul, kata ya salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering baca di rumahku adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah SAW ulang-ulangi, sering sekali diulang-ulangi. Lebih-lebih kita, ya ikhwah. Ya, mari kita sering berdoa kepada Allah, minta keteguhan hati, kekokohan, keistiqomahan, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nas'alullaha ya lana wa lakum as-sabat as-salamah ilal mamat. Ya, wallahu alim sab, ya ikhwah. Naqifuna insyaallah, kita lanjut bismillah di waktu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.